dan kita bersama, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap luasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan tentunya harapan terbesar kita juga adalah dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah kita akan membaca malam hari ini, kita baru masuk kepada kitabnya, yaitu Sittatu Mawadi' minas Sirah. Ya, 6 tempat ataupun 6 peristiwa, 6 kejadian dari sirah, yakni perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam sirah ataupun 6 tempat ini, ya, muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ingin mengambil faedah-faedah seputar akidah, seputar tauhid. Ya, nah, yang mana insyaAllah ta'ala akan kita ikuti bersama apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan tentunya, ya, dalam penjelasannya kita juga akan mengambil penjelasan daripada Syekh Shalih bin Abdullah ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, langsung saja kita masuk kepada kitabnya ataupun risalah ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, tentunya inilah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini adalah kalimat pembuka khutbatul haja, ya, sebelum memulai sebuah risalah ataupun sebuah khutbah. Barakallahu fiikum. Qala Syekhul Islam, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa afa anhu, amin. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, amin. Apa kata beliau? Ta'ammal rahimahullah sittata mawadi'a min as-sirah wafhamha fahman hasanan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, perhatikanlah, ta'ammal, rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ya. Sittata mawadi'a minas sirah, ya. Ada 6 pelajaran, 6 faedah, 6 peristiwa, 6 tempat, ya. Min sirah, dari sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha, dan fahamilah fahman hasanan, dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang bagus. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada syarahnya, maka sering kali kita dapati dalam risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau selalu memulai dengan doa, mendoakan. Ya. Nah, ya, di sini kita dapati doa beliau yaitu rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Bagi yang membaca risalah beliau, yang mempelajari risalah beliau. Nah, dan juga sering ingin kami ingatkan, ini adalah salah satu uslub dakwah yang luar biasa. Ya. Uslub dakwah, tariqah dakwah, manhaj dalam berdakwah ini yang sering kadang dianggap enteng, dianggap remeh oleh bahkan oleh ahli sunnah, oleh salafiyin, yaitu apa? Mendoakan. Mendoakan saudaranya, mendoakan tetangganya, mendoakan masyarakatnya, mendoakan teman, mendoakan na'am, ya, sesama masyarakat yang kita bertemu, kita bermuamalah dengan mereka. Nah, ya, misalnya kita mungkin teman bekerja yang dia Allah, kita doakan dia. Ya, barakallahu fiik. Nah, ataupun ucapkan jazakallah khairan, ya. Allah iftah alaik, semoga Allah membukakan, yakni kebaikan kepada sahalallahu laka, semoga Allah memudahkan, ya, urusanmu. barakallahu fikum. Atau kita bertemu dengan teman yang juga pedagang misalnya, doakan dia semoga, pakai bahasa Indonesia bisa saja, semoga daganganmu hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau barokah ya daganganmu hari ini. Masya Allah, ini orang yang mendengarkan kalimat doa ini senangnya pasti luar biasa, dan itulah fitrah ya. Fitrah manusia ingin didoakan, ingin mendapatkan doa, ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu antum perhatikan bagaimana kebanyakan kaum muslimin ataupun sebagian kaum muslimin mereka sampai mengeluarkan harta tenaga untuk mencari doa. Mencari doa. Ya. Mereka melakukan safar secara khusus mendatangi kuburan ya, Kiai Fulan, Kiai Alan, meminta barokah dari sana. Meminta kepada orang yang mati agar dinaikkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Nah, dan itu bukan kuburannya sebelah rumah ataupun satu RT ataupun naam satu lingkungan, tidak, tapi dia melakukan safar. Safar, perjalanan yang jauh, meletihkan, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga untuk agar doanya itu diangkat melalui ya seorang yang mati tadi. Barakallahu fikum. Maka ini uslub yang luar biasa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka apabila engkau bertemu dengan seseorang dengan kaum muslimin, doakan dia. Ya. Jangan sampai perpisahanmu dengannya tanpa ada sedikit pun kalimat doa yang datang kepada dirinya. Nah, ya. Dan berapa banyak orang yang membaca risalah ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengijabah ketika dibaca rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Allah betul-betul merahmati orang yang sedang belajar kitab ini. Nah, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah ketika kita mendoakan mereka hanya dengan lewat doa. Allah ijabah doa kita rupanya. Barakallahu fikum. Ya, itu dengan masyarakat, apalagi maka jangan pernah henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka betul-betul na'am ya kembali ataupun betul-betul menerima dakwah tauhid wassunnah. Nah, betul-betul kita bersama satu visi dan misi dalam menjalani kehidupan ini. Tenang hati ini apabila kita bersama satu dan visi dalam mengarungi bahtera kehidupan, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, masyaallah. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan anggap remeh yang namanya doa. Jangan anggap remeh yang namanya doa, barakallahu fikum. Nah. Baik, kita masuk kepada syarahnya. Qala syarih hafizahullahu taala, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ رحمه الله تعالى تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وفهمها فهما حسنا. Syekh Malik menukil untuk ingin beliau jelaskan. Itu apa? Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ta'ammal rahimakallah, perhatikanlah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ada enam peristiwa, enam kejadian dari sirah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham dan fahamilah dengan pemahaman yang baik. Baik, Syekh sekarang memulai yaitu dengan menjelaskan as-siratu. Ya. As-siratu. Ya. Apa itu makna as-sirah? Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, as-siratu al-muradu biha siratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sirah, yang dimaksudkan sirah di sini adalah bukan sirah siapa orang lain. Ya. Tapi sirah siapa? Sirahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kehidupan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah ini. Ya. Bagaimana gambaran sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa hiya at-tariqatul lati kana yasiru 'alayha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang namanya sirah yang dimaksud ini adalah ya, yaitu jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. perjalanan kehidupan yang Rasulullah SAW berjalan dalam kehidupan tersebut. Nah, mundu bi'athatihi ila an tawaffahu Allah azza wa jalla. Ya, mulai kapan? Semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus sampai beliau meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau azza wa jalla, ya, wafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sirah yang dikatakan sirah perjalanan hidup daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal apa saja yang penting untuk kita ketahui daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fil ibadati, ya, yaitu perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam hal ibadah, ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fil muamalati, ya, dan dalam perkara muamalah, ya. Wa fid da'wati ila Allah azza wa jalla, dan dalam perkara dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah subhanahu wa taala. Wa fil jihadi, dan dalam perkara jihad. Wal hijrati, dan dalam perkara hijrah. Wa fit ta'limi, dan dalam perkara pengajaran-pengajaran beliau. Naam. Fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi salatu wassalam. Maka semua ataupun setiap perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasarrufatihi, yaitu tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua adalah bagian daripada sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua bagian daripada perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun muhimmun, dan ini perkara yang penting. Annal muslima yadrusu sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ajli an yaqtaliya bihi. Dan ini perkara yang penting, bahwasanya seorang muslim dia mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk apa? Agar dia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Karena Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla sungguh telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan lana, bagi kita. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun ikhwan fi din rahiman rahimakumullah, fenomena yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka lebih mengetahui sirah selebritis, sirah pemain sepak bola, sirah orang-orang yang diidolainya daripada sirah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga ya, kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, penjelasan, gambaran, petunjuk mana yang hak, mana yang batil, petunjuk dakwah tauhid was sunnah, jangan sampai kita tidak mengetahui sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, tingkah laku beliau, kehidupan beliau, ibadah beliau, pengajaran beliau, semuanya yang datang dari beliau, jangan sampai kita tidak mengetahuinya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ya, kembali lagi kepada apa? Butuhnya kita apa? Menuntut ilmu, ya, terutama belajar sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ya, inilah yang diinginkan, ya, untuk mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti. Qala subhanahu wa ta'ala, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh, ya, benar-benar telah ada, ya, bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah, teladan hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, barakallahu fikum. Ya, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk syurganya Allah, ingin ya, na'am, selamat di yaumil akhir nanti, maka ikutilah tauladan yang baik itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan, hanya satu jalan. Allah tidak menyebutkan ikuti jalan ini, jalan itu, tidak. Tapi hanya melalui utusannya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliaulah tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, sehingga beliau harus kita ikuti, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fa huwa qudwatuna, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita alaihi salatu wassalam. Falnadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi fi dhalik. Ya, maka hendaklah kita mempelajari sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajli, dalam rangka an naqtadiya bihi fi dhalik, dalam rangka mengikuti, mencontoh, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah tersebut, melalui sirah tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi kita. Ya, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita butuh ilmu untuk mengenal bagaimana gambaran kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita ya kendur dalam talabul ilm, khususnya dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa hadha huwa al-matlub min dirasati sirati wa tafaqquhu fiha. Dan inilah yang dituntut. Ya, dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu dan memahami dalam ataupun pada perkara sirah tersebut. Ya, ini yang dituntut. Ya, untuk kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, ya, untuk apa? Memahami, ya, kita belajar untuk memahami perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolak ukurnya, logikanya seperti ini. Kita senang dengan sosok seorang figur misalnya, siapa? Sehingga kita mengikuti kehidupannya. Bukankah seolah-olah dia dekat dengan kita? Kita tahu, wah, ini aktivitas dia hari ini dan itu. Ya. Nah, ya, sebagaimana sang anak. Ya. Anak kecil itu tokoh figur utamanya adalah ayah dan ibunya. Sehingga dia perhatikan setiap gerak-gerik ibunya. Ya. Nah, ketika ibunya memerintahkan, ketika ibunya marah. Ya, ini awal mula idola sang anak pasti orang tua ini. Nah, kemudian baru ketika ya, nah, ada adiknya lagi, ya, baru dia lihat kakaknya, bagaimana kakaknya. Terus demikian. Nah, sehingga dia merasa dekat, merasa senang. Ya. Nah, kepada orang-orang tersebut, lalu dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah bahwa kita betul-betul seolah-olah merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita. Ya, kalau bahasa anak zaman sekarang, kita betul-betul fans beratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penggemar beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggemar berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar di lisan. Sebagaimana kebanyakan manusia, mereka mengatakan ya, mengidolai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pada hakikatnya ya, itu hanya sebatas di lisan semata, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Laisa al-maqsud anna as-sirata tuqra'u fi munasabatin mubtada'atin." Nah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bukanlah yang dimaksud ya, bahwasanya sirah itu dibaca ya. Nah, pada munasabah, yakni perayaan-perayaan mubtadi'ah, perayaan-perayaan kebidahan. Ya, mithli munasabatil maulid. Seperti peringatan ataupun perayaan maulid. Ya, nah. Ya, ini fenomenanya. Ya, yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mereka cintanya hanya sebatas ketika memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan cara mereka seolah-olah ingin mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah SAW hanya di hari itu dan dalam rangka ataupun dalam jalan yang salah. Dengan manhaj, dengan tariqah yang salah. Dengan amalan yang salah. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Nah, fa inna hadhihi al-qira'ata la tusminu wa la tughni min ju'in. Ya. Maka sesungguhnya ya pembacaan ya sirah yang seperti ini la tusmin, tidak akan menggemukkan, wa la tughni min ju', dan tidak akan mengenyangkan daripada rasa lapar. Maksudnya apa? Gak akan puas. Gak akan bisa puas. Kita hanya dengan cara seperti ini kita mencintai Rasul. Ingin mempelajari sirah Rasul. Itu dengan cara apa? Di hari tertentu. Pada perayaan maulid. Kemudian kita baru dibacakan sirah di situ. Ya. Maka ini tidak akan nempel. Tidak akan mengena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memuaskan kita. Setelah hari itu seolah Rasul sebagai orang asing lagi bagi kita. Ya, kita tidak pernah menteladaninya, tidak pernah mengikuti tuntunannya, menjalankan sunnahnya. Barakallahu fikum. Ya, hanya pada hari itu juga. Dan hari itu pun ya, mereka lakukan dengan hal-hal yang tentunya tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mohon maaf, seperti seorang pengkhianat. Ya. Di lisan dia mencintai, tapi perbuatan amalannya dia menyelisihi. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kenapa tidak mengenyangkan ataupun kenapa tidak memuaskan? Ya, kita simpulkan la tusmin wa la tughni, yaitu tidak memuaskan. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha laysat ya litafaqqu fiha, karena apa yang mereka lakukan dari perayaan bid'ah tadi ya, na'am ya, itu tidaklah mampu, bukanlah hal yang sirah itu dibaca untuk dipahami, artinya bukan mereka talabul ilm di situ, tidak ya. Mereka hanya sekedar mendengar, seperti mendengar cerita dongeng saja dibacakan, oh ya seru ya ceritanya, wah masya Allah seru ya, ya sudah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak ada asal pengaruh yang tertanam dalam hati atas sirah perjalanan kehidupan Nabi SAW yang dibacakan. Barakallahu fiikum. Ya, ini contoh bahwasannya ketika kita menginginkan kebaikan tapi jalannya salah, ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya. Siapa yang mereka menginginkan kebaikan? Orang-orang yang merayakan Maulid itu menginginkan kebaikan. Cinta mereka terkadang ikhlas tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengeluarkan harta di hari itu sebanyak-banyaknya. Ya, untuk menghidupkan perayaan tersebut dimanapun mereka berada. Namun tidak memiliki keberkahan karena jalan yang ditempuh untuk mencintai, membuktikan cintanya kepada Rasul dengan jalan yang salah, barakallahu fiik. Nah, wa innama hiya litabarruk jaryan 'ala al-'adati faqat. Ya. Dan hanya saja cara yang seperti tadi, yaitu maksudnya, tujuannya adalah untuk mencari barakah saja. Ya, litabarruk jariyan ala al-ibadati, dari dalam berjalan di atas kebiasaan, adat, dalam adat. Nah, jadi hanya seperti itu, sudah turun temurun seperti itu, sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat. Ya, namanya maulid ya seperti ini, harus dirayakan, dibacakan ini, dibacakan itu. Ya, tujuannya untuk bertabaruk, mencari barokah aja, agar dapat barokah dari perayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Barakallahu fiik. Nah, fala tufidu syai'a, maka ya tidak berfaedah sedikit pun dari tata cara seperti ini, ritual seperti ini, barakallahu fikum. Li'anna takhsisaha biwaqtin mu'ayyanin thumma tudwa, ya, dikarenakan mengkhususkannya perayaan tersebut di waktu tertentu muayyan. Thumma tudwa, kemudian sudah selesai dilipat tadi. Ya, ini maksudnya. Artinya apa? Ya, membaca sirah hanya di hari itu, setelah itu sebagaimana kita sebutkan tadi sudah selesai urusannya dengan Rasulullah SAW. Ya, kembali seperti biasa. Ya, bagaimana mungkin dia mendengar ya semangatnya Rasulullah SAW ya dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Dia dengar itu. Bagaimana Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mereka dengar sirah ini, namun mendengarkannya seru. Bahkan mereka membenci Abu Lahab yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada keluarganya agar masuk dalam ataupun menerima dakwah tauhid sunnah agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abu Lahab menunjuk Rasulullah SAW dengan mengatakan ta'ban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kalian mengumpulkan kami. Ya, kata Abu Lahab, tujuannya apa? Merendahkan, memprovokasi masa yang sudah berkumpul ketika itu, menjatuhkan apa yang sudah diajak oleh Rasulullah SAW. Nah, benci sekali melihat mendengar Abu Lahab berbuat seperti ini. Namun setelah selesai dibacakan hal ini apa? Mereka tetap yang melakukan bid'ah lanjut ke bid'ahan, yang mereka ya ritual-ritual kesyirikan, mereka lanjut dengan ritual kesyirikan, tidak memberikan faedah. Barakallahu fiik. Nah, ya. Hadzal amru la yanfa'u wa la yufid. Maka perkara ini tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan faedah. As-siratu matlubun dirasatuha daiman. Sirah yang dituntut adalah yaitu mempelajari sirah tersebut daiman, selalu. Artinya kita betul-betul istimrar dalam mempelajari sirah ini, bukan hanya satu na'am momen tertentu saja. Nah, wala naqsudu na'am bidirasati mujarrada annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha wa naqul qara'na sirah. Dan bukan yang dimaksudkan yaitu mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya semata-mata bahwasanya kita ya naqra'uha, membaca sirah tersebut min awwaliha, dari awalnya ila akhiriha, sampai akhirnya kemudian kita mengatakan. Jadi maksudnya apa? Kita sudah membaca, kita baca sampai khatam sirah dari pertama sampai terakhir. Ya, kemudian kita berkata kepada misalnya orang yang bertanya, ya, naqul qara'na sirah, kami sudah membaca sirah dari pertama sampai akhir, sudah tamat itu kitab sirah kami baca. Ya. Kata Syekh Shalawat, la budda an natafaqahu fiha wa naqtadi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, hadha huwa al-maqsud. Ya. Kata Syekh Shalawat, la budda, harus agar kita memahami daripada sirah tersebut, ya, wanak tadi abir Rasul, dan kita mengikuti Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW setelah mempelajari sirah itu. Dalam hal apa? Dalam perbuatan-perbuatan Rasul, dalam ucapan-ucapan Rasul, inilah yang dimaksud. Jadi bukan hanya sekedar membaca sirah dari pertama sampai akhir sudah selesai, habis itu tutup bukunya, tidak. Tapi yang diinginkan adalah untuk kita memahami sirah tersebut dan tidak hanya sebatas memahami, tapi mencontoh, menteladani, mengikuti dari setiap lembaran-lembaran kehidupan Rasulullah SAW yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Barakallahu. Nah, karena banyak sekarang dai-dai yang faham sirah Rasulullah SAW, ya, faham mereka bahkan menulis buku-buku sirah, kitab-kitab sirah sejarah-sejarah Rasulullah SAW dari awalnya sampai akhirnya, mereka faham. Tapi yang keduanya, faedah yang kedua, apakah bermanfaat bagi mereka? Yaitu apa, mereka mengikuti Rasulullah SAW? Nah, tidak. Mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ya, mengkhawatirkan, ada hadis dalam sirahnya berkaitan tentang ya, membiarkan lihya, jenggot, mengangkat celana di atas mata kaki. Ini bagian dari sirah. Ada dalam sirah Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis seperti ini. Tapi lihat orang-orang yang suka menceritakan sirah Nabi, apakah mengambil asar ini? pengaruh ini. Nah, lah, tidak barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, waqad kataba al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah taala kitaban 'aziman fi fiqh as-sirah wa huwa Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-'ibad. Dan sungguh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah taala telah menulis sebuah kitab yang sangat agung, kitab yang besar, yang mulia dalam masalah fikih sirah yang diberi judul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini kitab sirah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Artinya apa? Para ulama kita menulis kitab-kitab sirah. Nah, kemudian apa? Wa kataba ba'dul mu'ashiri kitabatin minha ma huwa sahihun wa minha ma huwa sayyi'un. Dan orang-orang di zaman ini juga, sebagian orang-orang di zaman ini juga mereka menulis ya kitab-kitab, tulisan-tulisan ya, di antaranya ada yang benar ya, minha ma huwa sahih, ada di antara orang zaman sekarang yang menulis kitab sirah itu benar adanya, memang sahih, wa minha ma huwa sayyi, dan ada juga di antara mereka yang menulis kitab sirah yang mana isinya adalah buruk, kejelekan. Nah, ya. وَمِنْهُمْ مَنِ انْحِرَافَ وَمِنْهُمْ مَنْ انْحَرَفَ وَجَاءَ بِشِرْكِيَاتِ, dan ada juga di antara mereka ya, yang memalingkan sirah Rasulullah SAW dan mendatangkan dengan apa, kisah-kisah yang penuh dengan syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan. Jadi ada yang sahih, betul-betul dari nas-nas yang sahih orang menulis kitab sirah. Betul ada dalilnya, ada yang dibuat-buat, bahkan lebih cenderung kepada praktek-praktek kesyirikan. Ya, dan ini terjadi ikhwan fil din rahimakumullah. Kalau di ajaran Nasrani, ya, ada sosok yang seperti ini. Ya, ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu ajaran yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau, yaitu mengajarkan tauhid. Namun umat Nasrani sekarang terkelabui dengan sosok yang bernama Paulus, Saulus ataupun Paul, ya, ini yang mereka jadikan seorang nabi, yang dia berhujjah asal muasal Paul ini adalah seorang yang na'am, ketika orang yang paling membenci Isa alaihissalatu wassalam ketika itu, ya, maka ketika ya, dalam sebuah perjalanan yang menuju Syam, kemudian ini cerita dia, kemudian dia terjatuh dari kudanya dan dia melihat sinar cahaya dari langit yang dia katakan itu adalah Yesus, dan aku mendapatkan hidayah karena sinar tersebut ya, kemudian dari situlah aku menyampaikan ya sabda-sabda wahyu-wahyu yang diamanahkan oleh Yesus Kristus, begitu kata umat Nasrani. Nah ya. Dan yang diceritakanlah syirkiyat, tahayul, khurafat yang antum lihat sekarang. Bagaimana pola beragamanya umat Nasrani? Ya, barakallahu fikum. Ya, ini di antara sosok nama yang merusak ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga ada juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada ya, umat di zaman ini, orang-orang zaman sekarang ini, ada yang membuat yang benar adanya dengan hadis-hadis yang sahih, ada yang merusak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara khurafat yang dimasukkan ke dalamnya, barakallahu fikum. Wa hadza 'ala at-tabarruki bil athar, dan ya, menganjurkan untuk bertabarruk ya kepada peninggalan-peninggalan sejarah. Ini termasuk ulama yang ya merusak sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وَجَعَلَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودَ مِنْ كِرَاعَةِ السِّيْرَةِ, dan dia jadikan hal ini sebagai perkara yang dimaksud dari pembacaan sirah Rasulullah SAW. Itu apa? Menceritakan kisah-kisah yang wah, luar biasa ya, sakti mandraguna ya, cerita-cerita yang penuh dengan tahayul dan khurafat. Tujuannya apa? Agar memikat. Nah ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah ya, berapa banyak kaum muslimin yang terjerat dengan perkara ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, walakin hadza la ibrata bihi. Akan tetapi hal ini tidak teranggap. Ya, artinya bagi orang-orang yang faham, para penuntut ilmu tahu ini bukan ajaran Rasul. Ya, bukan ajaran Rasul ini, mereka faham. Ya, tidak akan teranggap bagi mereka. Li'anna kullan yunfiqu mimma 'indahu alladhi 'indahu syai'un jayyidun wa yunfiqu syai'an jayyidan. Ya. Karena masing-masing orang berinfak dari apa yang ada pada sisinya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah alladhi 'indahu syai'un jayyidan, ya. Maka ya, orang yang memiliki kebaikan, ya, sesuatu kebaikan pada dirinya, yunfiqu syai'an jayyidan, dia akan berinfak dengan kebaikan tersebut. Walladhi 'indahu syai'un radi'un, ya, yunfiqu radi'an. Dan orang yang memiliki kejelekan, keburukan pada dirinya, dia pasti akan berinfak, ya, dengan keburukan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, maksudnya apa? Seorang itu yang memang jika dalam dirinya ada kejelekan, dia tidak akan berinfak dengan kebaikan, enggak bisa. Pasti kejelekan itu yang akan disampaikan. Ya, maka dengan kata lain, jangan salah mengambil ilmu. Jangan salah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada orang yang salah, karena orang yang salah dia akan memberikan ilmu apa yang ada pada dirinya berupa kejelekan, kebid'ahan, kekufuran, itu yang akan dia berikan. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan ahli sunnah, berbeda dengan para ulama sunnah yang memang ada pada dirinya adalah kebaikan. Maka apabila kita belajar bersimpu di hadapan mereka, mereka akan berinfak dengan kebaikan-kebaikan, memberikan ilmu-ilmu kepada kita dengan ilmu-ilmu yang jelas, ilmu-ilmu yang jayyid. Barakallahu fikum. Nah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yahdiyana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada dia dan kepada kalian. Ya. Wa yahdiya haula'i ila sawa'is sabil, dan memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Mereka tadi yang orang-orang yang apa? Orang-orang yang menulis sirah dengan jalan yang salah, dengan cara yang salah, ataupun mereka mengada-ada melakukan syirikiyat khurafat. Didoakan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala agar mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaruddahum ila al-haq, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, kepada kebenaran al-haq. Wa nahnu la natanadharu bihim. Ya. Dan ya, kita tidak mengikuti jejak mereka. Ya. La'alla yasibana ma asabahum. Ya. Agar tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka. Ini doa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala kepada kita. Walakin nas'alullah al-afiyah. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Nas'alullah ayyahdiyahum wa ayyaruddahum ila shawab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini doa Syekh Shalih Fauzan kepada kita dan kepada orang-orang yang sekarang ini sedang menyimpang. Fal maqsudu min dirasati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa i'tibar wal 'amal. Dan maksud daripada mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil pelajaran dan mengamalkannya. Wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita mempelajari sirah Rasul. Tiga. Ya, mengambil pelajaran, mengamalkannya, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhul ahkami minha adalah ajud keempat. Dan mengambil hukum-hukum dari sirah tersebut. Hadha huwa al-matlub, dan ini yang dituntut. Li'anna hayatuhu sallallahu alaihi wasallam kulluha khairun wa kulluha ilmun wa kulluha amalan wa kulluha amalan salihun wa kulluha jihadun wa kulluha da'watun wa kulluha ta'limun. Dikarenakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu kebaikan, seluruhnya itu ilmu, seluruhnya itu amal saleh, seluruhnya itu jihad, seluruhnya itu dakwah, seluruhnya itu pengajaran-pengajaran, itulah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit lagi. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairil azim min jami'in nawahi. Dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan kebaikan yang besar. Min jami'in nawahi, dari semua sisinya. Kulluha ibadatun, semuanya daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Fa'alaina an na'taniya bisiratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah bagi kita untuk mencurahkan perhatian dengan sirah, dengan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syekhu akhadha minha sittata mawadi'a muhimmatan. Naam, wal baqiyatu mawjudatun fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, lakin hadhihi al mawadi' tata'alluqu bil aqidah. Kata Syekh Shalih Fauzan menutup syarah yang tadi, ya, kata beliau, dan Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau mengambil dari sirah tersebut 6 peristiwa saja dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengambil 6 peristiwa yang muhimmatun, yang penting. Ya. Adapun sisanya wal baqiyatu, ya, itu mawjudatun fi siratihi. Adapun sisa kisah yang banyak lainnya itu ada di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mungkin bisa langsung dibaca pada kitab sirah ini, tapi dalam kitab ini beliau hanya mengambil 6 peristiwa. Naam, yang kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, lakinn hadhihi mawadi', akan tetapi peristiwa-peristiwa yang akan diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tata'allaqu bil aqidah, yang berkaitan dengan aqidah. Jadi 6 peristiwa kejadian dalam sirah Rasulullah SAW yang akan diambil faedahnya berkaitan tentang aqidah, khususnya perkara tauhidullah azza wa jalla. Wallahu taala alam bisawab. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa naktafi bi hadzal miqdar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.